الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبارك الله فيكم. Kita akan masuk bab baru yaitu tentang naat. Qala Abu Abdullah Muhammad ibnu Dawud Sinhaji al-Ma'ruf ibni Ajurum rahimahullah babun na'ti bab naat. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifi wa tankirihi. Naat adalah pengikut terhadap man'ut. Naat itu sifat ya. Pengikut terhadap yang disifati dalam masalah rofaknya, nasobnya, khofatnya, ma'rifatnya, dan nakirohnya. Takul, kamu katakan, koma zaidun al-aqilu. Perhatikan lafad al-aqilu. Al-aqilu, ini namanya na'at. Mengikuti man'utnya, yaitu zaidun. Lah berdiri si Z yang berakal itu. Perhatikan di situ Zaidun rofa sebagai fa'il. Al-aqilu rofa karena menjadi na'at kepada yang marfu. Perhatikan ketika Zaidun ini ma'rifat, maka al-aqilu ma'rifat. Ketika Zaidun rofa, al-aqilu rofa. Ketika Zaidun mudzakkar, al-aqilu mudzakkar. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Ini contoh yang nasab. Zaidan maf'ul bih, maka na'atnya mansub juga, yaitu al-aqila. Tidak boleh ra'aitu Zaidan al-aqilu. Atau ra'aitu Zaidan al-aqili. Nah. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Majrur. Ya. Zaidin man'utnya dijar dengan ba, al-aqili ikut. Sama-sama majrur. Qala syarih. Wa aqulu annatu fil lughati wal wasfu. Annatu secara bahasa adalah al-wasfu. Sifat. Disebutkan dalam ta'liq. Wa yuqalu lahu aydan as-sifah. Disebut juga dengan as-sifah. Waluna kafarqun baina annati wal wasfi undur al kawakib. Dan apakah di sana ada perbedaan antara na'at dan sifat? Maka silakan lihat penjelasan dalam al kawakib. Qala wa fi istilahin nahwiyina at-tabi'u huwa at-tabi'ul mushtaq wa wal mu'awwal bil mushtaq al muwaddihu li matbu'ihi fil ma'arifi al mukhassisu lahu fin nakirat. Secara istilah, secara istilahnya para ahli nahwu, na'at adalah at-tabi', pengikut yang mustaq, in tabi' lima qablahu, pengikut kepada yang sebelumnya, yang mustaq, ya, atau mustaq ini lawan dari jamid. Mustaq itu yang bisa dipecah dari kata yang lainnya. Atau mu'awwal bil mustaq, yaitu isim yang jamid yang bisa ditakwil ke mustaq. Yang menjelaskan terhadap matbu'nya yang diikutinya pada ma'rifat-ma'rifat yang mengkhususkan baginya pada nakiroh-nakiroh. Na'am barakallahu fikum. Kita baca penjelasan mu'allik dalam ta'liknya terhadap Tuhfah Tsaniyah ini. Qala ibnu Hisham kama fit tasri' 'ala al-tawdih wal muradu bihi ma dalla 'ala hadasin wa sahibihi mimman qama bil fi'lu aw waqa'a 'alaihi. Yang dimaksud dengan al-mushtaq adalah apa yang menunjukkan atas perbuatan dan pelakunya dari yang melakukan perbuatan atau yang dikenai perbuatan. kadaribin min asma'il fa'ilin, seperti darib termasuk isim fa'il. Ini yang qama bil fi'lu, orang yang memukul, ini namanya isim mustaq. Wa madrub min asma'il maf'ulin, seperti juga madrub yang dipukul dari isim-isim maf'ul. Ini yang waqa'a alaihi al-fi'lu, dikenai perbuatan. Wa ma kana bi ma'nahuma, dan yang semakna dengan keduanya, makna isim fa'il atau isim maf'ul, itu termasuk mustaq. Fa mimma huwa bi ma'na ismil fa'il amsilatul mubalaghah, yang termasuk semakna dengan isim fa'il adalah amsilatul mubalaghah atau sigha mubalaghah. Kadarrab, seperti darrab, ini banyak memukul. Wazan fa'al, na'am, fa'ul, dan yang lainnya. Wasifatul musyabbah, seperti isim fa'il juga sifat musyabbah, bismil fa'il, seperti hasanun. Wasmut tafdil, ini juga termasuk mustaq. Al-mabni alal fi'lil fa'il, nahu afdal, yang dibuat dari perbuatan pelaku, seperti afdal, yang lebih utama. Ini yang masuk dalam semakna dengan isim fa'il. Sigha mubalaghah, sifat musyabbah. Wa mimma huwa bimana ismil maf'ul ka qatilin bimana maqtul. Ya, termasuk dari yang semakna isim maf'ul adalah seperti lafadz qatil, maknanya maktul. Fa'il kadang-kadang bermakna maf'ul. Juga wasmu tafdil al-mabni min fi'lil maf'ul. Seperti juga isim tafdil yang dibangun dari perbuatan maf'ul. Seperti ahsan, ahsanu min amrin. Nah, berarti isim mustaq itu bisa isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbah, sigha mubalaghah, isim tafdil. Nah. Wa kharaja an dhalika mimma istaqa li zamanin aw makanin aw alatin fa innahu la yan'at bihi aw la yun'at bihi. Dan keluar dari itu tadi, isim fa'il, isim maf'ul, dan yang semakna dengan keduanya adalah apa yang dipecah untuk waktu atau tempat atau alat, maka dia tidak bisa dijadikan na'at dengannya. Pamakana bainal qausaini min famin kalam Ibn Hisham wa ma'adahu falil asari sahih utasri. Yang di dalam kurung itu ucapannya Ibn Hisham, yang setelah itu adalah ucapan asari dalam sahih utasri. Ucapan al-asari pemilik kitab at-tasri. Ta'liq yang keempat. Mu'awwal bil mustaq itu apa saja? Jadi mustaq sudah paham ya. Mustaq dari isim fa'il, isim maf'ul, naam, kemudian sifat mubalaghah, sifat musyabah, dan isim tafdhil. Itu bisa semuanya menjadi na'at. Adapun yang mu'awwal bil mustaq, isim jamid yang ditakwil ke mustaq, seperti kasmil isyarah. Seperti isim isyarah, maratu bi zaidin hadha, aku berpapasan dengan zaid yang ini. Nah, zaidin hadha, zaidin majrur, hadha isim isyarah mabni alal sukun fi mahali jarrin, yang na'at kepada zaidin. Nah, adapun muawwal takwilnya adalah al musyar, isim maf'ul, Z yang diisyaratkan ini. Wasmul mausul, ismil mausul, seperti contohnya maratu bi zaidin alladhi qama. Nah, zaidin majrur, alladhi si mausul fi mahali jarrin, nam na'at bagi zaid. Wadu bimana sahib, du bermana sahib. Maratu bi rajulin dhi malin, dhi na'at bagi rajul. Wa asma'in nasab, nama-nama isim-isim yang nisbah, dinisbahkan kepada satu tempat atau daerah, seperti maratu bi rajulin dimasykiyin, aku berpapasan dengan seorang laki-laki Damaskus. Undur al-mutammimah ma'a al-gawakib. Wadhabituhu kama qala al-ahdalu fil gawakib al-jamidu alladhi yufidu minal ma'na ma yufiduhu al-mushtaq. Al-jamid yang memberi faedah, ya, dari makna yang diberi faedah oleh isim mushtaq juga. Jadi jamidnya itu memberi faedah seperti faedah isim mushtaq. Wa tadammana makna fi'lin duna hurufi, dan mengandung makna fi'il tanpa hurufnya. Seperti hadza tadi mengandung makna apa? Musyar ilaih. Nah, yang diisyaratkan kepadanya. Baik. Dimaski tadi, nasab mansub dinisbahkan. Ada ta'wilnya. Ta'wilnya kepada isim mushtaq. Wa tadammana makna fi'lin duna khuri wa asbal mushtaq fi ada'i maknahu fajara majrahu intaha. Maka dia menyerupai mushtaq pada penuhan maknanya, maka dihukumi dengan hukumnya. Taib. Talik nomor 5. Qala Khalidun al-Azhari fi at-tasri wa ikhtalafa wa ikhtulifa fi ma'na al-idhahi wa at-takhsis. Jadi faedah na'at itu jika matbu'nya ma'rifat, maka muaddih at-taudih. Jika na'atnya nakirah, maka takhsis. Ya, diperselisihkan tentang makna idhah dan takhsis ini. Fakila al-idhah wa raful ishtirakil lafzi wal-waqifil ma'arif ala sabilil ittifaq fahuwa yajri majra bayanil mujmal. Nah, idhah menjelaskan adalah mengangkat keperserikatan secara lafzi yang terjadi pada isim-isim ma'rifat secara kesesuaian. Nah, maka al-idhah ini seperti penjelasan tentang suatu yang mujmal, yang masih global. Sedangkan kalau at-takhsis itu rafu istirak al-ma'nawi. Jadi kalau idhah itu menghilangkan kebersamaan atau kesamaan dari sisi lafaz, kalau at-takhsis dalam sisi makna. Yang terjadi pada isim-isim nakirah. Ala sabilil wad'i fahuwa yajri majra taqidir mutlaq bis sifah. Maka seperti mengaitkan mutlak dengan sifat. Wakila, pendapat yang kedua, mengatakan idha itu adalah raful ihtimal fil ma'arif, menghilangkan kemungkinan pada isim-isim ma'rifat, wa takhsis taqlilul ishtirak fil nakirat, mengkhususkan, menyedikitkan. Takhsis adalah menyedikitkan kebersamaan dalam nakirah-nakirah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Naktafi bihada. Adapun pembagian tentang macam-macam na'at, insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Naktafi bihada. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Fadalu barakallahu fiikum.